بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ringan-ringan. Karena begitu antum ikuti yang ringan pun, antum jadi teladan dalam kehidupan dan ada pahalanya. Senyum, itu kayaknya ringan. Tapi kadang-kadang yang kecil itu begitu menentukan. Coba antum lewat, ketemu teman gadis senyumin. Gak enak kan? Baiknya tapi senyum bagaimana yang membuat kita bisa mendapatkan pahala? Karena senyum saja kalau diikuti, pahala datang. Basmatuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum anda yang membahagiakan wajah saudara anda, itu sadaqah. Senyum seperti apa? Karena tidak semua senyum. Anda baru saya bacakan satu hadis. Pulang dari sini senyum di jalan ke orang. Gitu kan? Saya yang bahaya ya. Dari mana? Belajar taklim. Masya Allah. Sama siapa? Sedadi. Besoknya saya ditahdir lagi gitu kan. Ah, sudah. Sini. Ya, jadi yang kecil-kecil jalan seperti apa dan sebagainya. Sampai dengan tingkat paling tingginya. Nanti kita akan lihat. Kalau nanti antum mencapai, silahkan kalau bisa. Bagaimana tahajud rakaat pertama sampai bengkak-bengkak dan sebagainya. Ini level yang tidak mudah kita ikuti.